والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام الصابوني في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث: فذكر أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في كتابه الاعتقاد الذي صنفه في هذه المسألة، وقال: أما القول في ألفاظ العباد في القرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابيين ولا تبيعين إلا عمن في قوله نعم. قرأنا هذا. وأما من حكاه محمد بن جرير عن أحمد رحمه الله أن من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، فإنما أراد به أن السلف الصالحين من أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ، ولم يحوجهم الحال إليه، وإنما حدث الكلام في اللفظ من أهل التعمق وذوي الحمق. Berkata Imam Shabuni, adapun apa-apa yang diriwayatkan, yang dibawa dan disampaikan oleh Muhammad Ibn Jarir At-Tabari sahib tafsir, tafsir At-Tabari, antum kalau mengetahui Ibnu Katsir, Ibnu Katsir ini banyak meringkas kitab-kitabnya Ibnu Jarir At-Tabari, termasuk tafsir Ibnu Katsir. Kalau antum membaca dan mencermati halaman demi halamannya, di situ akan tampak bahwa dan Ibnu Katsir pun menjelaskan dalam banyak beberapa kesempatan bahwa kitab tersebut adalah ringkasan dari kitab Tafsir At-Tabari. Ya, tafsir Ibnu Katsir yang terkenal itu pada akhirnya ringkasan dari kitabnya At-Tabari. Begitu juga kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Tentang Al-Bidayah wa Nihayah, ini kitab tafsir yang ditulis oleh Ibnu Katsir. Ini pun ringkasan dari kitab sirah atau tarikh yang ditulis oleh Al-Imam At-Tabari. Nah, Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala. Di sini sekarang Al-Imam Shabuni membawakan nukilan dari Ibnu Jarir dari Al-Imam Ahmad, bahwa ucapan lafzi bil Qur'an ghairu makhluq itu, Al-Imam Ahmad mengatakan, barang siapa yang mengatakan lafzi bil Qur'an ghairu makhluq fahuwa mubtadi', barang siapa yang mengatakan bahwa lafazku ketika mengucapkan Al-Qur'an itu bukan makhluk, maka orang yang mengatakan seperti dia mubtadi'. Ya. Mengapa? Karena sesungguhnya Al-Imam Ahmad bermaksud dengan ini bahwa dahulu salafus salihin, para salaf dari kalangan Ahlus Sunnah, itu tidak pernah berbicara sedikit pun dalam permasalahan lafaz dengan ucapan seperti lafzi bil Qur'an, tidak ada. Nah, dan tidak walam yuhawijhum al-hal ilaihi, tidak membuat mendesak mereka untuk kemudian mereka mengatakan hal yang seperti ini, ucapan seperti ini, lafzi bil Qur'an makhluk atau lafzi bil Qur'an ghairu makhluk. Ini ucapan dua-duanya sudah kita ketahui. Entah orang yang mengatakan lafzi bil Qur'an makhluk ataupun orang yang mengatakan lafzi bil Quran ghairu makhluq, ya, lafazku ketika membaca Quran itu adalah makhluk, ataupun lafazku ketika membaca Quran adalah bukan makhluk. Ini dua-duanya ucapan yang batil. Nah, batil dari sisi bahwa ucapan ini masih sifatnya mujmal, tidak pernah diucapkan oleh salaf, karena bisa ditarik ke sana dan ditarik ke sini. Sesungguhnya munculnya ucapan ini dalam permasalahan lafzi di Quran ini itu dari orang-orang yang ta'amuk. Ta'amuk itu yang berlebihan, berdalam-dalam dalam perkara yang tidak perlu sebetulnya berdalam-dalam. Nah, dan juga dari orang-orang yang dungu. Dawil hamak itu hamqa, atau orang ahmak, ya. Ahmak ini, ahmak, ahmak ini itulah di dungu, orang yang, nah, hamqa, hamqa ini kurang lebih seperti itu. Atau bil muhdatha, mereka banyak mendatangkan perkara-perkara yang muhdats. Wabahatu amma nahau anhu minal dalalah, mereka mencari-cari yang pada hakikatnya mereka itu sudah dilarang, nggak perlu mencari hal-hal yang mereka cari. Seperti ini, ahlul kalam mencari memutar-mutar pembicaraan. Nah, ini seperti perkataan Imam Razi, Fakhrul Razi, ketika bertaubat dari ilmu kalam, ya, nihayatul kalam apa? Nihayatul kalam iqal. Ujung-ujungnya ilmu kalam itu iqal. Tahu iqal? Orang Arab bilang igal. Ya, igal. Tahu igal? Itu. Orang pakai imamah, bunderannya itu, orang Saudi-Saudi itu namanya ikon, igal. Ya, ujungnya mana? Gak ada. Itu ilmu kalam. Gak ketemu ujungnya, muter seperti itu. Nah, makanya seperti Fakhrul Razi ketika bertobat, dia betul-betul hatinya itu munsyak. Gampang. Ilmu kalam ahlul mantik, ya, orang yang mencari, berusaha menyelidiki pembicaraan, diambil kesan sini, bingung kan itu. Coba kalau ikut salah, selesai. Tentang sifat misalnya, nah, nggak perlu berpanjang lebar bahwa Allah itu kalau ada maka dia itu seharusnya bebas dari yang akhirnya dengan itu. Nah, coba ikutin yang tadinya salah. Ketika Allah mengatakan bahwa Samiul Basir, kita sepakati. Allah mengatakan laisa kamitsli syai'un, kita juga ikut. Enak sudah. Allah memiliki sifat mendengar, memiliki sifat melihat, memiliki sifat-sifat yang lainnya. Tetapi bersamaan itu Allah pun tidak serupa dengan makhluk. Selesai. Nah, maka kata Imam Syafi'i ini, kita kalau dalam permasalahan agama yang jelas nggak usah dicari-cari. Coba syaitan salah satu wasawisnya, nah, datang kepada seorang hamba tentang siapa Rabbu, kemudian man khalaqahu. Nah, tanya tentang, pertama tentang Allah, terus tanya siapa yang menciptakan Allah. Ini Allah ada, nah itu, nah, mulai. Allah itu kok ada, bagaimana ya kok tiba-tiba? Nah, mikir. Yang sebetulnya nggak perlu dipikir, nggak mampu otak kita atau akal kita untuk menjangkaunya. Dan memang tidak ada dalil untuk menyuruh kita apa berbicara dan berpikir yang seperti itu. Nah, makanya banyak dari ahli bid'ah utu dakaan walam yurtau zakat. Banyak di dalam Alkitab itu cerdas, luar biasa. Antum tahu Ja' bin Dirham ini seorang yang akhlak. Ya, Ja' bin Dirham ini gurunya Jahm bin Safwan. Jahmiyah, tahu Jahmiyah? Ini pentolannya Jamiah, pendirinya adalah Jahad bin Zohar. Punya guru namanya Jahad bin Dirham. Jahad bin Dirham ini seorang yang akhlak. Akhlak itu cedan, gak bisa ngomong roh. Tapi dia seorang orator yang ulung. Dia bisa memakai kata-kata dan kalimat-kalimat dalam berpidato atau menyampaikan sesuatu dengan tidak memakai huruf roh sama sekali. Nah, cerdas. Tapi enggak. Ya, adaka itu banyak. Sekedar cerdas, pintar, punya kemampuan, enggak cukup. Butuh apa ya? Zaka. Tazkiyatun nufus. Nah, ketakwaan. Sudah dilarang, masih melakukannya. Nah, minad dalalah wa damim al-maqalah. Sudah dilarang dari permasalahan-permasalahan yang sesat dan ucapan-ucapan yang tercela. Wa khadu fi ma lam yakhud fihi as-salaf min ulama al-Islam. Dan mereka memperbincangkan hal-hal yang salaf itu tidak pernah mengucapkan. Ini pentingnya kita kembali kepada pemahaman salaf. Dan memang enak dan nyaman kalau kita kembali kepada salaf. Ini kaidah yang sangat penting dan disepakati oleh ahlu sunnah. Dan ini bisa diterapkan dalam seluruh hal yang berkaitan dengan agama ini, termasuk dalam permasalahan fikih. Nah, salah satu metode tarjih yang paling nyaman di hati untuk diikuti, lihat bagaimana salaf dalam sikapi permasalahan ini. Ya, ketika dalil misalnya masih tarik ulur, tetapi di situ para sahabat bersepakat, walaupun ulama setelahnya berselisih, misalnya dalam beberapa perkara, kembalikan kepada salaf. Contohnya misalnya, apa hukumnya kurban? Nah, berkurban, udhiyah, ya. Di situ ada hadis-hadis yang menunjukkan bahwa orang yang tidak berkurban ketika dia mampu itu dilarang untuk mendekati musala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ikut ke salat id. Nah, dari sini kemudian para ulama berselisih. Karena di situ ada lafaz lain, man syaa'a an yudhhi fala ya'khudanna min basharatihi syai'an. Barang siapa yang berkehendak. Baik. Selesai sudah. Ternyata para ulama yang terakhir ulama artinya dari kalangan sunnah berselisih. Sebagian mereka berpendapat bahwa udhiyah bagi yang mampu itu wajib. Sebagian mereka berpendapat tidak wajib. Dalilnya sama-sama kuat. Artinya cenderung wah susah ini. Sebelum kita melihat dari kedua masing-masing dari pihak ini yang berselisih, paling nyamannya cari pembahasan atau kalam ulama. Adakah dari ulama yang menjelaskan tentang sikapnya para sahabat dalam membahas permasalahan ini? Ternyata memang khilaf apakah udhiyah itu wajib atau tidak. Ternyata setelah ditelusuri dan dipelajari, disebut oleh para ulama bahwa para sahabat, di antaranya Ibnu Mas'ud, di antaranya Abu Bakar, di antaranya Ali bin Abi Thalib, itu pendapatnya bahwa udhiyah ini mustahab. Walam yu'raf lahum al-mukhalif. Dan tidak diketahui ada yang menyisihi dari kalangan sahabat tentang pendapatnya para sahabat. Berarti tidak ada dari kalangan sahabat yang berpendapat bahwa udhiyah itu wajib. Selesai. Berarti para sahabat ijma. Nyaman. Ini fahmustah. Nah, urut tijarah, masalah zakat misalnya. Apa hukum zakat perniagaan? Nah, tidak ada dalil nas sharih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa urut tijarah itu ada zakatnya. Maka dari ini sebagian ulama berpendapat bahwa urut tijarah, barang perdagangan itu tidak ada zakatnya. Tapi ternyata di situ ada ayat yang berbicara tentang permasalahan zakat. Ya. Nah, yang di situ ternyata para sahabat bersepakat bahwa yang dimaksud dengan ayat ini masuk ke dalamnya adalah barang perniagaan. Enak. Ini adalah permasalahan fikih, apalagi itu permasalahan akidah. Sehingga nyaman ketika kita ini melihat pendapatnya para salaf. Maka disebutkan oleh al-mu'allif, mereka ahli bidah itu, ahli kalam itu, memperbincangkan hal-hal dalam permasalahan-permasalahan yang salaf tidak ada berbicara sama sekali. Nah, makanya sesat. Orang itu kalau menyisihi salaf, nah, kenapa? Karena Allah sendiri yang menjamin. Baik, amanu bimisli ma'amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman sebagaimana kalian beriman, wahai para sahabat, bimisli ma'amantum bihi. Antum berarti kata-kata bimisli. Ya. Kalau seandainya mereka beriman, misal itu dalam bahasa Arab dipakai untuk sesuatu yang persis. Kalau mereka beriman persis dengan keimanan kalian wahai para sahabat, dengan keislaman kalian wahai para sahabat, fakati tadau. Sungguh mereka berbeda. Mafhumul mukhalafah. Jadi pahami, berarti kalau ada orang yang menyelisih manhajnya para sahabat, tidak akan dalam hidayah. Ini juga diperkuat dengan ayat yang lainnya. Wa may yashaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Nah, barang siapa yang menyelisihi rasul, rasul ada di syak ini, di sisi ini, orang ini menyelisihinya. Nah, wa yattabi' ghayra sabilil mu'min, dan mereka orang ini mengikuti jalannya selain orang-orang muslim. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, orang-orang mukmin. Itu kan orang-orang mukmin umum. Kita katakan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika turun atau di masa-masa tertentu Al-Qur'an, tentunya tidak ada yang mengingkari bahwa orang mukminin pertama kali yang Al-Qur'an dengannya turun siapa? Mukmin pertama kali di kalangan umat Islam. Para sahabat. Berarti para siapa yang mengikuti selain jalannya sahabat? Nuwallihi ma tawalla. Kami akan palingkan dia kemana dia berpaling. Seperti itu. Nah, ini antum pegang pemahaman salaf di seluruh permasalahan dalam agama ini. Termasuk permasalahan fikih. Nah, kenapa? Karena mereka orang yang paling tahu tentang agama ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Imam Ahmad hadzal qaul fi nafsihi bid'ah. Ini ucapan lafaz di Al-Qur'an. Dasarnya ucapannya adalah bid'ah. Wa min haqqil mutadayyin an yad'ahu wa kullu bid'atin mubtada'ah. Dan termasuk dari haknya orang-orang yang beragama, mutadayyin, punya agama, wajib bagi mereka untuk meninggalkan yang seperti ini dan meninggalkan seluruh bid'ah yang diadakan. Wa la yatafawwahu bihi wa la bimithlihi min al-bid'ahil mubtada'ah. Dan jangan sekali-kali lisan ini yatafawwah berbicara dengan permasalahan ini. Kita yang salah tidak pernah. Nah, dan dari hal-hal yang dari kita yang diada-ada. Wa yaktasi ala ma qala al-salaf min al-a'immatil muttaba. Dan mencukupkan atas apa-apa pendapat yang dibawa oleh salaf. Lah kalian katanya salah. Ternyata kalian mengatakan Al-Qur'an makhluk apa? Al-Qur'an kalam Allah ghairu makhluk. Enggak ada dalilnya mengatakan ghairu makhluk. Kenapa kalian mengatakan seperti itu? Nah, katanya dalil-dalil para yang salah. Mana ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dan sahabatnya mengatakan ini di zaman beliau alaihi salatu wasallam. Nah, kita katakan berarti orang ini jahil. Yang pertama, ucapan ini datang dari para tabi'in dan sebelumnya para sahabat. Walaupun di zaman Rasulullah tidak ada nukilan seperti ini, tapi datang yang nukilan dari para sahabat. Ya ada. Nah, sahabat, orang-orang yang kita diperintahkan untuk mengikuti jejaknya. Seperti ini. Nah, Yang kedua, mereka mengatakan ini ya karena ada bid'ah yang mengatakan Al-Qur'an ghairu makhluq. Ini bid'ah yang keliru, perlu dibantah dan dijelaskan. Sama seperti sekarang syubhatnya orang-orang, kalian tuh jangan sok mengatakan salah, berarti kalian menciptakan kelompok sendiri. Atau mereka seperti ini. Kan dulu Rasulullah sudah, zaman Rasulullah muslimin, mukminin, mana ada? Nah, ini syubhat. Salaf itu bukan kelompok. Apa perlu sebagaimana Syekh Al-Albani ditanya? Ya, sepakat bahwa kita seorang muslim mengikuti Islamnya siapa? Islamnya Rasulullah dan sahabatnya? Iya. Mereka itu siapa? Mereka para pendahulu kita? Iya, salaf. Jadi kalau kamu tanya, kamu muslim yang mana? Saya muslim yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Itu apa? Disingkat salaf. Ya sudah begitu. Syubhat, lihat. Sehingga salaf itu bukan nisbah kepada kelompok atau tapi kepada Rasulullah dan para sahabat. Orang berasal dari Indonesia dibilang Indonesia, ya kan? Nah, dari Yamani dibilang Yamani. Salafi itu penisbatan kepada kita berusaha menyulit jadinya salaf. Baik, wayak kasir alama qolal salaf minal a'immatil muttaba' annal qur'an kalamullah ghairu makhluq. Wala yajidu 'alaihi illa takfir man yaqul bi khalqihi. Di sini para imam dari kalangan salaf mengatakan bahwa Al-Qur'an itu kalamullah ghairu makhluq. Dan tidak ditambahi lagi. Sudah cukup ini. Kecuali apa? Illa bitakfir man yaqul bi khalqihi. Para salaf dahulu hanya mengatakan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluq. Titik. Enggak ada tambahan-tambahan lagi. Kecuali apa? Barang siapa yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk, maka dia kafir. Nah, ini tambahnya ini. Boleh yajidu alihi illa takfir man yaqul bi khalqihi. Itu tambahannya. Jadi dahulu salaf cuma mengatakan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluq. Iya, cukup ya. Enggak ada tambahan lain. Ada kalau ditambahin. Apa itu? Barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk kafir. Nah, ini. Seperti ini. Enak. Qala liman as-sawuni rahimahullah taala wa akhbarna al-Hakim. Abu Abdillah al-Hakim rahimahullah fi kitabit tarikh alladhi jama'ahu li Naisabur wa ulama'iha inda dhikri imamil muslimin Abdillah ibn Mubarak radhiyallahu anhu al-Hakim Abu Abdillah al-Hakim sahibul mustadrak al-mustadrak ala sahihain lanjutnya tarikh mengumpulkan dalam rangka ditulis untuk menjelaskan kepada orang-orang Naisabur. Naisabur ini sekarang kurang lebihnya bagian dari Spanyol dan Portugal. Ya, Andalus itu dahulu, kalau sekarang kurang lebih Spanyol dan Portugal itu Andalus dahulu. Ini banyak memunculkan ulama-ulama besar negeri Andalus. Sekarang di negeri kami berada di situ, kita mengetahui bahwa satu daerah tidak dijamin keislaman akan terus berlangsung. Keislaman akan terus berlangsung, keislaman yang hak yang diwarisi Rasulullah akan berlangsung pada setiap zaman, tetapi untuk tempat belum dijaminnya. Ini Naisabur contohnya. Sekarang habis Islam. Yang tentu tahu kisahnya ya, salah satunya adalah apa? Apa itu? Kalau 1 April itu dinilaikan apa? April Fool. Pembantaian kaum muslimin yang dilakukan oleh orang-orang Nasara di negeri Andalus. Nah, kemudian anak-anak kaum muslimin ikut-ikutan merayakan pembantaian kaum muslimin. Di sini Al-Imam Al-Hakim menyebutkan tentang menyebutkan tentang Abdullah bin Mubarak. Qala haddatsana Abu Bakar Muhammad bin Abdullah ajjar ana ajjarahi bi Marwa aw bi Mur. Haddatsana Yahya bin Sa'sa'na. Haddatsana Yahya bin Sa'sa'a. Sa'suwai. An Abi Abdul Karim Al Yashkuri. Qala Wahab ibn Zam'ah. Qala akhbarani Ali Al Basani. Qala sami'tu Abdullah bin Mubarak. Ini dahulu para imam itu hatta bukan kepada Rasulullah itu membawakan sanadnya. Ini dari Abu Bilal Hakim kepada Imam Ibn Mubarak dibawakan sanadnya satu persatu. Dijaga sanad. Dan sanad ini min khasa'isil Islam. Sanad ini min khasa'isil Islam. Islam terjaga dengan salah satu sebabnya dengan sanad. Tidak ada di negeri di apa? Umat-umat terdahulu di agama-agama lain sanad. Makanya agama-agama lain apa? Mubaddal wa muharraf. Nah, sanad ini min khasa'isil Islam, kaum muslim. Anda bisa apa namanya mengetahui kadar keutamaan ini. Ya sekarang ini kita ini coba. Kita ini kerja bakti aja ini. Ini kan kasus ini bagaimana? Oh iya, katanya seperti ini. Belum sampai kepada orang kedua atau orang ketiga sudah ada tambahan. Entah dua huruf, setengah huruf, satu kata. Apalagi orang keempat, kelima sudah bubar. Nah, ini bayangkan luar biasa syaratnya. Ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Luar biasa. Anak sekarang ngomong. Coba. Nanti yang di luar majelis ini ceritakan mungkin beda lagi yang disampaikan. Nah, berkata, aku mendengar Abdul Mubarak rahimahullah berkata, man kafara bi harfin minal Qur'an faqad kafar. Yakni bil Qur'an. Wa man qala la umin bi hadzal kalam faqad kafar. Barang siapa yang mengingkari sebuah huruf dari Al-Qur'an maka sungguh dia telah kafir. Artinya telah kufur terhadap Quran. Dan barang siapa yang mengatakan aku tidak beriman dengan kalam ini, artinya kalam Allah ini, ya, sungguh dia telah kafir. Ada orang yang mengingkari Al-Quran? Ada. Nah, salah satu firqah min firq al-Khawarij mengingkari sebagian dari ayat-ayat surat Yusuf. Katanya tidak layak. Ini kata mereka, asalnya mereka gak layak kisah percintaannya Yusuf atau apa, bukan percintaan tapi apa namanya kisahnya Yusuf dengan Imratul Aziz. Nah, ini seperti ini ada dalam Al-Quran. Ini terlalu suci untuk disebutkan kisah-kisah romantis seperti ini atau kisah-kisah. Nah, sehingga mereka akhirnya meninggal. Ini firqah ini termasuk dari firqah-firqah Khawarij dikafirkan oleh para ulama. Seperti itu. Syahid di sini ya ikhwan, untuk permasalahan apa saja dalam permasalahan agama Islam kita harus kembali pada sahabat. Dan ini yang membedakan antara Ahlus Sunnah dengan kelompok-kelompok yang baik, kita cukupkan sampai sini. Kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan di silakan. Apa itu? Apa itu? Ahok ya. Kalau menghibahi ya jelas seperti itu. Sekarang permasalahannya apakah boleh atau tidak? Kan seperti itu. Kita tinggal lihat. Yang pertama masih dibawa ke presiden apa kepemimpinan seorang muslim. Yang kedua, dengan kita membicarakan kejelekan ini, efek yang ditimbulkan kira-kira akhirnya masyarakat ini bisa semakin apa namanya mendapatkan maslahat atau malah membuat za'za'atul amr, apa membuat akhirnya orang membenci pemerintah seperti ini. Ayo jujur sekarang, orang yang membicarakan Ahok ini sekarang ujung-ujungnya nanti siapa yang mau disangkut-pautkan? Nah, enggak layak. Artinya kita tetap dituntut sabar dan tidak membuat apa namanya ikut dengan kebanyakan orang awam. Jangan ikuti kebanyakan orang awam. Wa itu dek aktsara man fil ardh yudillukan sabil. Selesai. Nah, termasuk kita harus juga bersabar terhadap kemungkaran dan kezaliman penguasa. Kita harus mengingkari perkara yang mungkar. Ini wajib. Tapi ada tahapan-tahapannya. Yang wajib sekali dan yang harus ada pengingkaran dengan hal. Seluruh perkara-perkara kita harus mengingkari. Siapapun pelakunya. Tetapi ketika bermuamalah dalam bentuk fisik, cara zahir dari dunia. Apabila kita memiliki kemampuan untuk menasihati secara lisan, datang ke penguasa tersebut. Ya kan? Itu kan Abdul Jihad, ya. Kalimatul haq indah sultan jari. Indah, artinya datang berbicara yang hak di sisi penguasa yang dolim tadi itu datang, bukan berbicara. Nah, itu kalau mampu bagus lakukan. Tidak mampu ya menulis surat secara tertutup, bukan surat terbuka yang akhirnya diketahui oleh banyak orang. Seperti itu. Hatta misalnya kita maaf saja di negeri kafir, ya sudah semuanya kafir. Nah, utuh dah kafirnya sudah. Nah, apa kemudian disyariatkan juga kita membicarakan jelekan yang hanya membangkitkan masyarakat emosi yang dari itu melawan seperti itu? Sebenarnya para ulama apabila bisa menurunkan penguasa tersebut tanpa ada mafsadah yang besar, mafsadah kecil sekali dengan ada masalah yang besar lakukan. Tapi kalau enggak bisa, lihat sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Makkah, bagaimana? Ayo. Apa kalau Rasulullah mengajak para sahabatnya demo atau membicarakan itu? Apa? Bilang kepada Yasir, Amr bin Yasir, isbiru ala Yasir, fa inna lakumul jannah. Itu cerita sahabat. Ini jelas-jelas semuanya kafir. Nah, bagi alhamdulillah kita masih dipimpin oleh seorang penguasa yang muslim. Dalam permasalahan ini, udah dah, gak usah banyak apa namanya ikut-ikutan orang. Sudah bukan ranah kita ngomong. Sudah cibu aja dengan taklim. Ayo anak tanya ini sekarang, masalah ini aja. Udah gak usah. Kita doakan saja dengan kebaikan para pemimpin. Doakan dong. Ya Allah, mudah-mudahan orang tersebut masuk dalam Islam dan diberi dakwah apa taufik itu bisa dakwah masuk dalam dakwah salafiyah. Nah, itu kan bagus. Luar biasa ini. Ya kan? Daripada ngomongi kejelekan. Kan teman doakan dong. Sabar. Nah. Baik. Baik, teman ikhwan. Sibukkan dengan ini aja kita. Dakwah ini sekarang. Urusannya entah penguasa yang mana saja sudah. Nah. Hadirin, kami jazakumullah khairan. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.